manis, dia berjalan seorang diri sambil menundukkan mukanya dan meneteskan air matanya. Ku coba untuk mendekatinya dan ku coba menanya padanya. Dia memandang padaku dengan pandangan penuh kehampaan. Senyumlah, oh gadis manis, saat kau bersedih lagi. Cerita tentang dirinya yang ditinggal pergi kekasih hatinya, pergi untuk selamanya ke hadirat yang Maha Esa. Dia bercerita tentang dirinya yang ditinggal pergi kekasih hatinya, pergi untuk selamanya ke hadirat yang Maha Esa.